jadi kenyataan. Angan-angan yang melayang, rindu akan dirimu. Melayang pastimu, oh bahagia, lembut di hatimu. Kaulah, kaulah cintaku, kaulah segalanya. Hati kecil.